mana? Lagi bikin taman. Gambar taman? Taman yuk, Pak. Buka taman? Iya, Pak. Ya, hujan. Hitung berapa rintik hujan yang turun, jatuh berderai membasahi. Dengarkan melodi deras suaranya, sebanyak itulah aku menyayangi.